rasa panas. Sambala, sambala, bala, sambala do. Mulut bergetar, lidah bergoyang. Sutamu seperti sambala do. Ah, ah, rasanya cuma dulu saja. Ah, ah, cacimu seperti sambala do. Ah, ah, manisnya cuma di lidah saja. Oh, oh. Seperti sambal aduk, ah, ah, rasanya cuma di lidah saja.